rindu menanti asmara dan sejuta kilau cahaya. Oh, diam pelita dan terasa terangnya suasana dalam hidupku. Semerbak harum melayu meliputi segala impianmu. Oh, dewa dewi, tiada lagi hanyalah kau juwita dara. Walau musim berganti, kan ku bawa kau serta untuk melangkah bersama sejalan senada penuh bahagia. Seirama kata teriak, walau nyata pasti semua cinta sayang. Touch your ear.